bagaimana bermuamalah dengan atau melalui WhatsApp dengan saudara kandung, paman, dan teman yang mereka masih memajang foto profilnya dengan wajah mereka masing-masing. Di mana niat ini untuk berdakwah dengan mengirim faedah dari para ustadz. Dan katanya biasanya setelah mengirim faedah langsung dihapus dan blokir atau oblokir sementara postingan WA mereka dan dibuka kembali saat mau kirim faedah. Apakah cara ini masih sesuai syariat? Atas nasihat ustadzna, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, memasang foto profilnya kan itu mereka kan? Iya, mereka. Bukan kita. Lah kenapa kita harus memutus hubungan dengan mereka? Barakallahu fikum. Bagi kita hanya ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kalau mereka sudah kita kasih tahu, sudah kita ingatkan, mereka masih melakukan, maka itu bukan urusanmu karena kamu sudah sampaikan. Itu satu. Yang kedua, engkau tetap diperintahkan untuk nasihati mereka dari sisi lain yang mungkin lebih penting. Apa itu? Masalah tauhidnya, masalah akidahnya, masalah prinsip-prinsipnya atau manhajnya. Harus kita luruskan. Walaupun dalam hal tersebut, dalam hal gambar mereka masih melakukan. Tetapi kalau masih ada kesyirikan di sana atau masih ada kebid'ahan di sana, penyimpangan, maka itu lebih penting. Maka kita bicarakan pada mereka, kita nasihati mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.